long, long, long. Jeleng guling, subuh sedia. Jeleng lo sadia, aku renang ngajak beli. Saluk sapura dek, bang beli kapang ilu bunga. Keseliang kenehe, gelak tunangan moglong. Dimak kenyeme ye cara templong, ilu templong moglong. Sang sayang janji beli tresna, tresna sayang, tresna sujati. Itu masih lu saja satya ngayahin beli kapang sida. Cara cemplong, ilu cemplong, moglong.